keseruan memanggilmu. Sekarang diriku membisu. Canda tawa pernah menjadi bahasa kita, namun semua telah berubah. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Every way I gotta say, melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan jadi diriku lagi, 'cause I envy you. Dirimu buatku merasa yang terutama. Aku pun menganggap you're the love of my life. Ternyata kamu sudah bersama dia. Sudahlah aku menghilang saja. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Straight away I gotta say, melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan cari diriku lagi, 'cause I envy you. Bersamamu, you know I envy you. Know I envy. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Maaf kepayang aku dibuatmu. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan cari diriku lagi, 'cause I am.